Hanya dia yang mengerti aku, cuma dia yang bisa luluhkan hatiku. Oh, hanya dia yang manjakan aku, cuma dia yang ada di dalam hatiku. Oh, lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa, cintaku istimewa. Hanya dia yang tahu diriku, hanya dia yang bisa baca pikiranku. Oh, lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa, cintaku istimewa. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, semua dari hatiku sepenuhnya, sungguh tulus cintaku kepadanya, karena dia istimewa. Hanya dia yang membuatku begini, merasa istimewa. Hanya dia yang manjakan aku. Lagu ini ku nyanyikan